Gary Mahesa Nu Palapa. Malam semua. Jane datang ke rumah, jane, Dikasih tepuk-tepuk dulu yang paling rame buat Nyupalapa di sini.